pendidikan tinggi ternyata tak selalu menggapai sukses yang tinggi. Orang yang pintar ternyata tak cukup untuk mencipta karya, sehingga dia bisa membuat diri menjadi tenar. Iya, segala sesuatu tampak misteri dalam hidup ini. Seharusnya apa yang dimilikinya cukup untuk membuat dia ada di keberhasilan, di puncak tertinggi kejayaan. Tetapi kenyataan menunjukkan ia tak di sana. Mengapa? Seringkali ada yang kurang di dalam hati, yaitu semangat, semangat, dan semangat. Iya, tanpa sebuah semangat, kemenangan tak akan pernah didapat. Kelebihan, keunggulan yang ada pada diri seringkali menjadi sia-sia dan tak berarti, karena tak ada semangat di sana. Ketika melihat sesuatu persoalan, ketakutan datang, semangat hilang, maka celakalah kita, tak pernah bisa membangun apa-apa di hidup kita. Lagi-lagi keunggulan terbenam, keberhasilan hanya cita-cita yang tidak pernah terwujudkan. Semangat memang luar biasa, membuat orang yang tampaknya penuh dengan kekurangan mampu untuk mengejar ketinggalan, mencetak kemenangan demi kemenangan. Semangat membuat dia berkarya lebih dari apa yang tampak oleh mata. Pendidikan tak tinggi, keunggulan lain tak menonjol, skill biasa-biasa saja, tapi semangat pantang menyerah membuat ia menggapai kemenangan demi kemenangan di kehidupan. Tampak nyata, tak terbantahkan. Tidakkah Anda rindu untuk seperti itu? Jangan-jangan hidup Anda penuh dengan kekalahan karena semangat tak lagi ada di dalam diri. Anda menyerah karena semangat tak lagi mewarnai hari-hari dan tiap langkah hidup ini. Tanya dirimu, masih adakah semangat di hidupmu? Jika tidak, nyalakanlah. Jangan sampai padam, karena engkau akan tenggelam dalam jurang kekecewaan, tanpa pernah bisa menikmati indahnya kehidupan. Ya, semangat, itulah pusat kemenangan, dan engkau harus ada di sana. Bersama saya, Bigman Sirait.